بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Kita melangsungkan bacaan kita Kitab Syarhus Sunnah lil Imam Al-Barbahari rahimahullah, dan kita telah melewati banyak hal yang terkait dengan agama kita, dan kita masuk kepada poin yang 110. قال رحمه الله تعالى ومن عرف ما ترك أهل البدع من السنة ومن عرف ما ترك أهل البدع من السنة وما فارقوا فيها فتمسك به فهو صاحب سنة وصاحب جماعة وحقيق أن يتبع وأن يعانى وأن يحفظ وهو مما أوصى به ممن أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. Kata beliau rahimahullah, barang siapa yang mengetahui, barang siapa yang mengetahui apa yang ditinggalkan oleh ahlul bid'ah minas sunnah, dia ilmui, dia fahami yang ditinggalkan oleh ahlul bid'ah dari sunnah tersebut. Wa ma faraku fiha, dan apa yang mereka memisahkan diri padanya, ai dari sunnah Rasul alaihissalatu wassalam, setelah dia mengetahui apa yang ditinggalkan oleh ahlul bidah, fatamassaka bihi, lalu dia berpegang dengannya. Kata beliau, fahuwa sahibu sunnatin, maka dia adalah sahib sunnah, wa sahibu jama'ah, dan dia adalah sahib al-jama'ah. Bagaimana sikap kita terhadap orang yang seperti itu? Dia mengikuti sunnah yang ditinggalkan oleh ahlul bid'ah, wa haqiqun ayyutaba'a, sepantasnya, seharusnya untuk diikuti. Wa ayyu'ana, dan untuk dibantu, ditolong. Seharusnya untuk dijaga. Wa huwa mimman awsa bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dialah orang-orang atau termasuk orang yang Rasul alaihi salatu wassalam telah berwasiat dengannya, telah berwasiat dengannya. Barakallahu fikum. Perlu diketahui kalimat man taraka, man arafa ma taraka ahlul bid'ah minas sunnah. Kata Syekh rahimahullah fidahullahu taala, li'annal asyya'a tu'rafu bi'addadiha wa bi'diddiha tatabayyanul asyya'. Ini kaidah. Sesuatu itu dikenali, diketahui dengan lawannya. Kenapa Anda mengatakan putih ya akhi? Karena itu hitam. Ya, Anda mengenal kalau ini putih karena ada hitam. Begitu sebaliknya. Karena dengan lawanan itu akan jelas perkara. Jelas al-asya banyak hal. Contohnya, beliau akan sebutkan. Termasuk di antara yang menyelisihi atau yang diselisihi oleh ahlul bid'ah dari sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, ar-rawafid, rafidah. Ya. Sampai beliau mengatakan barang siapa faman yukhalifu ahlal bid'ah yahtadi ila sunnati bisuhula. Siapa saja yang menyelisihi ahlul bidah, maka dia akan terbimbing kepada sunnah dengan gampang, mudah. Beliau akan sebutkan, idza khalafa ar-rawafidha alladziina yasubbuna as-sahabata ta'allaqa bis-sahabati wa ahabbahum wa akramahum wa taba'ahum. Siapa saja apabila dia menyelisihi Syiah Rafidah, di mana Syiah Rafidah itu mencela para sahabat Nabi, maka tentu dia akan terkait hidupnya dengan sahabat. Dia mencintai para sahabat, dia memuliakan mereka, dan dia akan mengikuti mereka. Kalau dia menyelisihi ar-rawafid, Syiah Rafidah. Ya, barakallahu fikum. Ini salah satu contoh. Siapa saja yang mengenali apa yang ditinggalkan oleh ahlul bidah, mengetahui Syiah Rafidah meninggalkan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam yang terkait dengan haknya para sahabat. Seseorang apabila dia mengenali hal itu, sunnah yang ditinggalkan, lalu dia ikuti sunnah itu. Dia mencintai para sahabat Nabi, dia memuliakan mereka, dia mengikuti mereka. Ini yang dimaksud bahwa dia sahibu sunnah. Dia adalah pengikutnya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tentu barakallahu fikum, ini juga sesungguhnya arah yang dimaksud oleh ucapan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Kata beliau, innama tunqadu ural islam urwatan urwah idha nasha'a fil islam man la ya'riful jahiliyah. Akan putus ikatan Islam ini sehelai demi sehelai. Akan copot, akan lepas. Apabila tumbuh berkembang di tengah orang-orang Islam, pemuda yang tidak mengenali kehidupan jahiliyah, ya, karena dari sesuatu lawan itu akan diketahui hakikatnya. Dari mana kita mengerti tentang kedudukan tauhid, barakallahu fikum, ya dari syirik. Bahaya kesyirikan. Barakallahu fikum. Nah, kita langsungkan, ada catatan yang sangat penting juga tatkala beliau mengatakan wa haqiqun ayyutaba wa ayyu'an. beliau memberikan kita sebuah tip untuk melepaskan diri dari taklid. Kata beliau, yakni alladhi yatamassaku bis sunnah la yuttaba'u li syakhsihi. Orang yang mengikuti sunnah tidak diikuti karena kepribadiannya. Ya, ini catatan yang sangat penting. Karena terkadang barakallahu fikum, kita terbawa oleh alur karena hebatnya, karena pinternya. Ya, kita mengikutinya la li syakhsiyatihi, li syakhsihi, bukan karena dirinya sendiri. Wa innama yuttaba'u li annahu akhadha bis sunnati wa tamassaka biha wa da'a ilaiha. Kita mengikuti dia karena dia berpegang dengan sunnah, karena dia mengambil sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, dia menyeru kepadanya. Fa idza da'a ilaiha fa'alan nasi ayyattabi'u hadzal haqq. Apabila dia menyeru kepada as-sunnah, kewajiban manusia untuk mengikuti kebenaran ini, la min ajli syakhsihi, bukan karena kepribadian orang tersebut, benar-benar karena mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Barakallahu fikum. Ya, la min ajli syakhsihi, bukan mengikutinya karena pribadinya dia. Wa innama li ajli anna ma'ahu sunnah wa ma'ahul haq. Kita mengikuti dia karena bersamanya sunnah dan bersamanya al-haq. Berarti kalau salah dan keliru, ya tidak boleh. Ya, kalau kita mengikuti barakallahu fikum dia salah, dia keliru, maka kita keliru. Kita salah barakallahu fikum. Ya, karena kita sudah dididik oleh manhaj ini, mengikuti seseorang bukan karena kepribadiannya, tetapi mengikuti karena dia adalah mengikuti sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, karena mengikuti kebenaran. Maka di saat dia keluar dari kebenaran atau mungkin menyelisihi sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, maka kita tidak mengikutinya. Kita tidak mengikutinya di dalam menyelisihi barakallahu fikum al-haq. Wa huwa salikut tariq allati syara'aha Allah. Inilah dia jalan yang telah disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena di saat kita melirik individu orang, barakallahu fikum, disinilah sering kita terjatuh di dalam at-ta'assub, fanatik. Banyak hal kan akan memikat diri kita, apalagi kalau kita sudah masya Allah ya melihat dia bagaimana mengatur kata, bagaimana dia menjelaskan, bagaimana dia membantah, bagaimana kita lihat kepribadiannya, ya. Maka di saat itulah khawatir dimanfaatkan oleh setan. Di saat orang yang kita cenderung kepribadian padanya salah, kita tidak menerima. Ya, kita barakallahu fikum tidak menerima. Nah, ini dia rahimani wa rahimakumullahu jami'an, bahaya. Maka beliau mengingatkan bahwa mengikuti dia karena kebenaran yang ada pada dirinya, mengikuti dia karena dia mengikuti sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Berarti dari semenjak kita belajar, kita harus mendidik diri untuk demikian. Ya, dimanapun kita belajar, dimanapun kita duduk, bersama alim ulama siapapun, kita menimba ilmu, perlakuannya demikian. Kenapa Anda mengikutinya? Karena dia mengikuti al-haq. Karena dia mengikuti sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Kalau dia melanggar, tidak boleh kita ikuti. Kita harus barakallahu fikum meninggalkan pelanggaran tersebut. Rahimani wa rahimakumullah. Karena inilah dia jalan yang telah disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Qala wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabilih. Dan ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia. Rasul tidak diperintahkan barakallahu fikum untuk mengikuti dirinya, tetapi ikutilah dia, fattabi'u, ikutilah jalan yang lurus. Nabi SAW berjalan di atas jalan yang lurus, maka ikutilah dia. Jangan engkau mengikuti as-subul, jalan-jalan yang akan memecah belah kalian dari jalan yang lurus tersebut. Ini yang disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita mengikuti fulan, Abu Bakar, Umar, Uthman, terus semuanya? Karena mereka mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini kaitannya dengan al-ittiba. Harus barakallahu fikum kita memposisikan diri dari awal kita belajar, jangan sampai salah dan keliru. Ya, siapapun gurunya kita barakallahu fikum. Karena yang namanya manusia tetap mahallul khata' wan nisyan. Kesalahan itu tetap ada. Barakallahu fikum. Kita ketika menemukan kebenaran yang disampaikan, maka kita mengikuti kebenaran, bukan kepribadiannya. Kalau dia salah, maka kita tidak boleh mengikutinya, barakallahu fikum, terhadap kesalahan tersebut. Wa ayyu'an, kata beliau, dan wajib untuk kemudian dibantu dan ditolong. Orang yang mengajak kepada sunnah, mengambil sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, dia berpegang teguh dengannya, maka wajib untuk kemudian kita tolong. Satu, berdasarkan firman Allah Azza wa Jal, wa ta'awanu alal birri wa taqwa, wa la ta'awanu alal ithmi wal udwan. Bahu-membahulah kalian atas kebaikan dan ketakwaan, dan jangan kalian saling tolong-menolong di atas dosa wal udwan dan permusuhan. Jangan, barakallahu fikum. Kata beliau, faman yata'awan ma'a sahibil haq wa yansuruhu fa innama nasaral haqqa. Barang siapa yang membantu orang yang mengikuti kebenaran dan dia menolongnya, maka sungguh dia telah menolong kebenaran. Qala ta'ala, Allahu Azza wa Jalla berfirman, in tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Wallahu amara bihadan nasri lilhaq wa amara bitta'awuni alal birri wa taqwa. Dalil yang menjelaskan bahwa orang yang membela pembawa kebenaran adalah dia membela kebenaran itu firman Allah Azza wa Jalla, in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Jika kalian membela agama Allah Azza wa Jalla, niscaya Allah akan menolong kalian dan mengokohkan kaki-kaki kalian. Keberikutnya, wa ayyuhfadha, juga wajib untuk kita memberikan perlindungan kepada siapapun yang mengajak kembali kepada sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Mengajak kembali untuk berpegang dengan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Dijaga dari kaidil a'da, tipu daya musuh. Barakallahu fikum. Kemudian beliau menjelaskan juga terkait dengan wa huwa mimman ausa bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang seperti inilah orang yang telah diwasiatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekh Hafizahullah Ta'ala, seolah-olah beliau mengisyaratkan ke hadith Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu. Bagaimana hadith Abu Darda? Kata beliau, wa innahu la yastaghfiru lil alim man fis samawati wal ardi hatta al hitanu fil ma. Sungguh memintakan ampun buat orang-orang alim, siapa yang ada di langit, di bumi, sampai-sampai ikan yang ada di air. Memintakan ampun bagi orang alim. Tentu yang dimaksud di sini, barakallahu fikum, yang mengamalkan ilmunya, al-alim, yang mengamalkan ilmunya. Wa fadlul alimi 'alal 'abidi ka fadlil qamari 'ala sa'iril kawakib. Keutamaan orang alim atas ahli ibadah, alim dan ahli ibadah, keutamaannya adalah bagaikan bulan di hadapan seluruh bintang-bintang. Bagaikan bulan di hadapan seluruh bintang-bintang. Innal ulama hum warasatul anbiya. Sesungguhnya ulama itu, mereka adalah pewaris para nabi. Kata beliau, ini mengandung anjuran untuk memintakan ampun buat para ulama. Dan anjuran atau penjelasan tentang kedudukan para ulama sebagai barakallahu fikum pewaris para nabi. Hadis ini juga mengandung anjuran untuk mengambil, anjuran untuk mengambil dari al-ulama, an-nasihin, al-mutamassikin bil-haq, alladhi hum warathatul anbiya. Hadis ini juga memberikan sebuah faedah, mengambil dari ulama an-nasihin yang mereka berpegang teguh dengan al-haq, mereka-mereka itulah sebagai pewaris para nabi. Al-ulama an-nasihin al-mutamassikina bil-haqqi. Kata beliau menambahkan, dan saya menduga al-muallif juga mengisyaratkan ke hadis, la tazalu ta'ifatum min ummati alal haqqi zahirina la yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum hatta ya'tiya wa'dullah. Terus sekelompok dari umatku di atas kebenaran zahirin, menang. Zahirin. Menang, barakallahu fikum. Tidak membahayakan mereka siapapun yang menghinakan mereka dan menyelisihi mereka. Sampai datang janji Allah subhanahu wa ta'ala. Kata beliau kemudian mengakhiri, فَإِذَا كَانَ هَذَا وَاقِعُهُمْ وَحَالُهُمْ. Kalau demikian kenyataan mereka, Dan kalau demikian kondisi mereka, fa innahu yatadammanul hatha ala ittiba'ihim wa nusratihim ala al-haqqi wa ta'awuni ma'ahum ala al-birri wa taqwa. Kalau para ulama itu demikian kedudukannya, kondisinya, maka kandungan makna hadis adalah anjuran untuk mengikuti mereka, membela mereka di atas kebenaran, dan bahu-membahu bersama mereka alal birri wa taqwa, di atas kebaikan dan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau barakallahu fikum menjelaskan tentang kewajiban kita di saat kita bertemu atau mungkin belajar di sisi siapapun orang-orang alim min ulama'is sunnah masyayikh, barakallahu fikum, sikap kita demikian. Mengikuti selama dia berada di atas al-haq. Ketika dia keliru dan salah, maka kita tidak boleh barakallahu fikum mengikutinya dalam kesalahan. Kita baca keberikutnya, wa'lamu rahimakumullah anna usulal bid'i arba'atu abwab in sya'aba min hadhil arba'ati ithnani wa sab'una hawa thumma yasiru kullu wahidin minal bid'i yatasha'abu hatta tasira kulluha ila alfaini wa thamani mi'ati maqalatan wa kulluha dalala wa kulluha finnar illa wahidah wa huwa man amana bima fi hadhal kitabi wa'taqadahu min ghairi ribatin fi qalbihi wala syukukin fahuwa sahibu sunnah wa huwa an-naji insyaallah. Kata beliau, ketahuilah semoga Allah merahmati kalian, bahwa usul dasar kebid'ahan itu adalah 4 pintu. Maka dari 4 pintu inilah tercabang menjadi 72 hawa nafsu. Ya, sehingga setiap dari cabang tersebut, yatasha'ab, thumma yasir kullu wahidin minal bid'i yatasha'ab. Setiap kebid'ahan itu melahirkan kebid'ahan baru lagi, sampai kebid'ahan itu semuanya menjadi 2800 maqalah. Allahu Akbar. Wa kulluha dalalah, semuanya adalah sesat, dan semuanya ada di dalam neraka kecuali satu, yaitu orang yang beriman dengan apa yang terdapat di dalam kitab ini, kitab yang ditulis oleh Imam Al-Barbahari, dan dia yakini dengan tanpa ada keraguan di dalam hatinya, kebimbangan, maka dia adalah sahibus sunnah, dan dia an-naji insyaallah, dia akan selamat insyaallah. Nah, kalimat terakhir ini termasuk salah satu sebab dikritiknya beliau Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah. Ya, wa'taqadahu min ghairi ribatin fi qalbihi. Sementara kita menemukan di depan kata Syekh Rabi' hafizahullahu taala, barakallahu fikum, sebagian kesalahan atau hadith-hadith da'if, sebagian hadith-hadith da'ifah tidak selamat dari kesalahan, kemudian membawakan hadith-hadith da'ifah, barakallahu fikum. Maka bagi seorang yang memahami, tidak boleh mengikuti seseorang dalam kesalahannya. Apakah pada kitab ini, kata beliau, kitab Al-Imam Al-Barbahari, atau selainnya, karena setiap orang itu ucapannya bisa diterima dan ucapannya bisa ditolak, kecuali ucapan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Rahimani wa rahimakumullah, beliau ingin menjelaskan tentang asal ahlul ahwa yang 72 yang disebut di dalam hadis adalah 4. Pertama, Rafidah. Syiah Rafidah barakallahu fikum telah terpecah cabik-cabik sampai kemudian pecahannya wasolat ila ishrin firqah. Sampai 20 golongan au akthar atau lebih banyak dari itu. Kata Syekh Rabi hafizahullah ta'ala. Rafidah pertama. Yang kedua khawarij. Yang kedua adalah khawarij. Khawarij telah terpecah belah menjadi ila ishrin firqah. 20 pecahan. Ya. Ila ishrin firqah. Terpecah juga menjadi 20 pecahan. Yang ketiga adalah Qadariyah. Yang ketiga adalah Qadariyah. Yang keempat adalah Murji'ah. Murji'ah telah terpecah menjadi 20 firqah. 20 firqah barakallahu fikum. Kedua puluh ini tentu akan membawa lagi pecahan-pecahan. Namun usul dari firqah itu ada 4. Usulnya, asalnya, ya. Pertama adalah Rafidah. Kedua, Khawarij. Ketiga, Qadariyah. Dan keempat, Murji'ah. Maka dari 4 inilah kemudian tercabang-cabang barakallahu fikum sampai kemudian 72 golongan. Dari 72 golongan ini masing-masing terus melahirkan pecahan sampai kemudian alfain 2800 maqalah. Subhanallah barakallahu fikum. Artinya inilah ya kesesatan itu lebih banyak. Barakallahu fikum. Para penyeru menuju kesesatan lebih banyak. Lebih banyak, lebih getol. Pengikut kebenaran sedikit. Barakallahu fikum. Ya, sudah disebutkan oleh beliau, terkadang yang sedikit ini tidak punya semangat untuk memperjuangkan sunnah itu sebagaimana semangatnya ahlul bidah untuk memperjuangkan kebidahan dan kesesatannya. Di saat kita membahas terkait dengan orang yang duduk belajar atau berteman dengan ahlul bidai, beliau mengingatkan demikian. Hati-hati. Ya. Semangat ahlul bidah, ahlul dalal untuk semangatnya terhadap kesesatannya itu lebih dari semangatnya engkau terhadap sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Berarti hati-hati Anda. Ya, hati-hati barakallahu fikum, jangan berlagak seperti orang hebat, orang pintar kemudian duduk ya mengenyampingkan peringatan a'immatus sunnah barakallahu fikum. Yang kedua, dari gambaran ini semua jelaslah apa yang beliau ucapkan di depan. Ya, yaitu barakallahu fikum, bahaya ahlul bida'i itu lebih daripada Yahudi dan Nasara terhadap muslimi. Bahaya ahlul bida'i. Karena beberapa peristiwa dan kejadian, ahlul bidah itulah yang menjadi pemeran untuk musuh-musuh Islam masuk ke negerinya kaum muslimin. Mengobrak-abrik, membunuh para ulama'nya, membantai orang-orang Islam. Kaki tangan ahlul bidah padanya setelah merongrong Islam dari dalam. Setelah itu membukakan pintu musuh untuk kemudian